Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsungkan kita membaca barakallahu fikum hadis al-khamis was-sittun. Baru kemudian kita kembali membaca syarah hadis sebelumnya. Qala rahimahullahu taala, pembicaraan tentang adabur ru'ya, adab-adab tentang mimpi ru'ya. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihatu minallahi, mimpi yang salihah yang baik, ar-ru'ya as-salihah minallahi, dari Allah Azza wa Jalla. Wal-hulmu minasyaitani, dan mimpi, al-hulm juga artinya mimpi, tapi ada nilai kekacauan padanya, barakallahu fikum, ya, minasyaitani, datangnya dari setan, akan dibahas di dalam syarah dengan panjang lebar biiznillah. Kata beliau, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu. Apabila seseorang dari kalian melihat dalam mimpi sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia senangi, maka janganlah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang dia sukai, dia senangi. Ya, karena akan berdampak buruk kalau dia menceritakannya kepada musuhnya atau orang yang dia tidak sukai. Barakallahu fikum. Gambarannya seperti mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika melihat, ya, ada 11 al-ahad al-ashar dari bulan sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika dia menceritakan kepada sang bapak, barakallahu fikum, orang yang dia sangat cintai, sang bapak berpesan, jangan, la taksus ru'yak, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidun, khawatir mereka itu melakukan kait. Kait artinya tipu daya. Subhanallah. Ini terjadi pada saudara, barakallahu fikum. Bagaimana kalau itu adalah benar-benar musuh kita? Maka jangan engkau menceritakannya atau dia menceritakannya kecuali kepada orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila dia melihat dalam mimpi apa atau bermimpi apa yang tidak dia sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kiat untuk mengusirnya, menyetopnya, menghilangkannya, melenyapkannya. Falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitani. Satu, hendaklah dia berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan mimpinya itu dan dari kejelekan setan. Ini satu. Kedua, wal yadful thalathat, hendaklah dia yadful, ya, yaitu meludah diiringi dengan ada apa, seperti orang menjampi, cah, ya, tiga kali, ini dua. Fa innaha lan tadurrahu, maka tidak akan memudaratkan dia. Dalam riwayat yang lain, jangan dia menceritakan kepada siapapun mimpi yang jeleknya itu, barakallahu fikum. Ya. Nah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akan beliau jabarkan bagaimana bentuk ru'ya salihah, bagaimana bentuk al-hilm yang itu merupakan pekerjaannya setan, barakallahu fikum. Kita menyelesaikan syarah hadis, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Allah tidak menurunkan sebuah penyakit atau tidak menakdirkan sebuah penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla menakdirkan obat padanya, menentukan obat padanya. Kata beliau, barakallahu fikum, wa fi hadza targhib, sudah atau dia sekarang? Wa fi hadza, di dalam hadis ini terdapat targhibu at-targhibu fi ta'allumi tibbil abdan. Di dalam hadis ini terdapat sebuah at-targhib, yaitu anjuran. Anjuran untuk belajar terkait dengan kesehatan al-abdan, yaitu badan. Ya. Barakallahu fikum, at-targhib fi ta'allumi tibbil abdan. Anjuran dan dorongan untuk belajar tentang tib, ya, yaitu kesehatan al-abdan, badan kita. Kama yuta'allamu tibbul qulub, sebagaimana dipelajarinya tib al-qulub, yaitu obat yang terkait dengan al-qulub, penyakit-penyakit hati. Wa anna dhalika min jumlatil asbab an-nafi'ah. Karena mengilmui tentang kesehatan badan, berilmu lebih terkait tentang kesehatan qulub, ini adalah sebagai bagian dari sebab an-nafi'ah yang sangat berguna. Wa jami'u usulit tibbi wa tafasiluhu. Wa jami'u usulit tibbi wa tafasilihi syarhun li hadzal hadis. Semua konsep-konsep kedokteran dan rincian-rincian ilmu kesehatan merupakan syarah terhadap hadis ini. Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkan penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan ada obatnya. Kata beliau, semua prinsip-prinsip dasar-dasar kesehatan, kedokteran, ilmu kedokteran, dan rincian-rinciannya merupakan syarah, ai pembuktian terhadap hadis ini. Apa saja? Barakallahu fikum. Ya, obat ini obat terkait dokter penyakit dalam, dokter terkait dengan kandungan, dok. Semuanya itu merupakan rincian syarah dari hadis ini. Li'anna syari'a akhbarana anna jami'al adawai laha adwiyatun. Karena pembuat syariat yaitu Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwa semua al-adawa penyakit-penyakit, semua penyakit memiliki obat-obat. Fayambaghi lana an nas'a ila ta'allumiha. Sepantasnya bagi kita untuk berusaha, ya, mengkajinya, mempelajarinya. Wa ba'da dhalika ila al-'amali biha wa tanfidhiha. Demikian juga setelah itu mengamalkannya dan mempraktikkannya. Ustaz suruh rada ya. Oh, Ustaz suruh. Ilmu totok punggung itu perlu diajarkan kepada santri. Iya, terkait dengan kesehatan kayaknya butuh sekali. Barakallahu fikum. Ya, karena ya mungkin dari tullab bisa ya langsung dipraktikkan, insya Allah enggak sulit kayaknya. Ya Ustaz Muhammad ya. Enggak suah? Gampang kan? Gampang untuk dipelajari. Ya, Abu Sultan ada punya keahlian untuk membekam. Ya, dipelajari. Sampai dulu ahli bekam dari Jawa kepingin untuk mengajarkan antum semuanya. Saya coba untuk mencari, ya, isbir, insya Allah, ya, saya tunggu waktunya terus, barakallahu fikum, untuk kemudian melatih ikhwan-ikhwan kita. Karena akan disebutkan, termasuk dari obat ya ini. Kai, wallahu alam, siapa yang bisa mengkai, ya. Mengobat dengan besi panas, bisa ya? Akan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi memang barakallahu fikum ya perlu ikhwanuna untuk mengerti barakallahu fikum ilmu bekam ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ya yang berlomba-lomba mempelajarinya alul bidah wal ahwa. Ya kita semestinya yang harus barakallahu fikum. Makanya ya ilmu totok punggung perlu untuk kemudian dilatih anak-anak kita. Kemudian ilmu bekam juga barakallahu fikum. Ya antum punya istri nanti sakit bisa ditotok. Ya punya barakallahu fikum alat bekam bisa juga dibekam sehingga tidak perlu ke dokter. Ya coba antum sendiri kalau mencoba membekam misalkan ya antum sendiri menemukan bagaimana ya kesegaran fisik atau badan di saat setelah dibekam tersebut. Kelihatan sekali dan nampak sekali dan terasa. Baik. Kita langsungkan waqad kana yadhunnu katsirun minan nas anna ba'dhal amradi laysa lahu dawa. Ya olahraga juga akan disebutkan oleh beliau. Ya termasuk dari tip kesehatan. Waqad kana yadhunnu katsirun minan nas anna ba'dhal amradi laysa lahu dawa. Sungguh sebagian orang barakallahu fikum telah menyangka dan menduga bahwa sebagian obat itu sebagian penyakit tidak ada obatnya. Kasal wa nahwihi. Seperti penyakit salia paru-paru, TBC. Wa inda martaqa ilmu tibbi. Ketika semakin maju ilmu kedokteran. Wa wassalan nasu ila ma wassalu ilaihi min ilmi. Maka di saat orang-orang sampai kepada apa yang mereka telah sampai dari ilmunya. Sudah sampai. Arafan nasu. مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. Orang sadar, orang mengetahui kebenaran hadis ini dan hadis ini umum. Penyakit apa saja. Ya. Sudah ada obatnya. Sehingga kalau ada belum ada obatnya, enggak ada obatnya. Cuma belum ditemukan. Ya. Jadi barakallahu fikum, hadis ini untuk semua obat apa saja. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau memberikan kita sebuah pelajaran tibbun nabawi. Kata beliau, wa usulit tibbi, dasar-dasar ilmu kesehatan itu adalah tadbirul ghadha. Memperhatikan, mengatur tentang ghadha, yaitu makanan. Berarti bagaimana barakallahu fikum? Ya. Lumbung penyakit itu ya ada di lambung. Ya, makanya ilmu tata itu masyaallah ya. Ustaz Surur barakallahu fikum ya upayakan untuk mengajari anak-anak ya, ada pendidikannya sendiri, bila perlu ya lewat sini sudah. Mikrofon ikhwan juga tahu. Barakallahu fikum. Ya, titik-titiknya. Ya. Subhanallah. Tadbirul ghadha. Mengatur, memperhatikan terkait dengan makanan. Bi alla ya'kula hatta tasduqa syahwa. Jangan dia makan sampai kemudian syahwat itu benar-benar jujur. Dia membutuhkannya. Keberikutnya sampai wa yanhadhima ta'amus sabiq inhidhaman taman. Ya ini kan salah kita ya, banyak salahnya. Kata beliau sampai kemudian makanan yang telah lewat itu sudah diolah. Ya. Kalau kita kan tumbuk-tumbuk ya, ngopi, ngeteh, pokoknya apa saja, rujak, gabung jadi satu. Kan begitu ya, Abah Sauda. Mengolahnya, apa namanya, alat pengolahan kita, benar-benar repot. Ini pedas bagaimana ngolahnya. Barakallah, di sini makan bakso panas, tiba-tiba disiram dengan air es misalkan. Lah ya, barakallah fikum. Inhidhaman taman. Benar-benar lumat, hancur, tab. Kalau kita kan seringnya tumpang tindih ya. Barakallahu fikum. Wa yataharral anfa minal aghdiyah. Kata beliau, dia memilih wa yataharra. Yaitu yang paling anfa minal aghdiyah. Yang paling bermanfaat dari jenis-jenis makanan. Beliau mengingatkan, iya jangan sampai, oh yang paling anu itu korma lah hidup di Indonesia, kok malah korma. Makanya beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالَةِ الْأَقْطَارِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ. Itu semuanya sesuai dengan kondisi al-aqtar, yaitu daerah negeri. Ya. Wal ashkhas, individu orang. Wal ahwal, kondisi-kondisi. Ya, kalau ini ya tidak boleh dia banyak makan yang mengandung gula yang banyak. Kalau ini kolesterolnya tinggi ya begini. Ya ahwal. Ya di negeri kita ini kan ya makanan pokoknya adalah ya beras. Barakallahu fikum. Kalau orang belum makan walaupun wis makan semuanya, ada ya burger apalagi, pokoknya yang enak-enak lah. Tapi kalau belum ada nasi kayaknya ya belum. Ya gitu. Hah? Zam? Gitu kan? Subhanallah. Wala yamtali min at-ta'am imtila'an yadur muzawalatuh. Ya. Jangan sampai dia memenuhi perutnya dengan makanan penuh yang membahayakan bisa dia usaha, ada muzawalat, usaha dia untuk kemudian mengunyah ini, barakallahu fikum, wasa'fi tahdimihi, ya, dan memudaratkan dalam usaha penghancuran terhadap makanan itu sendiri, barakallahu fikum, ya, subhanallah. Balil mizan qauluhu ta'ala, yang menjadi timbangan itu semua adalah firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan israf, berlebih-lebihan. Wa yasta'milu al-hamiyata an jami'il mu'dhiyat fi miqdariha aw fi dhatiha aw fi waqtiha. Hendaklah dia menggunakan hamiyah, sebuah penjagaan, upaya perlindungan dari semua yang akan mengganggu, ya, mu'dhiyat, dari segala bentuk yang akan mengganggu kesehatan, baik pada ukurannya atau pada zatnya atau waktu-waktu. Oh, jangan, barakallahu fikum, makan ini, ya. Thumma in amkana al-istibrag wa hasala bihi al-maqsud min duni mubasharati al-adwiyah fa huwa al-aula wal anfa. Kemudian kalau memungkinkan al-istibrag bisa menyelesaikan dan sampai kepada tujuan, ayat al-istifraq wa hasala bihil maqsud, al-istifraq yakni bisa mengosongkan di saat barakallahu fikum dibutuhkan kosong, sampai kepada tujuan dengan tanpa memakan obat, melalui obat, fahuwal aula wa anfa, ini lebih lebih utama dan lebih bermanfaat. Fa idza tarra ila dawa, namun apabila memang membutuhkan kepada obat, istamalahu bimiqdar, dia menggunakannya bimiqdar, sesuai dengan ukuran, ya, kadar yang dibutuhkan, ya, barakallahu fikum, artinya bahwa apa istilah kesehatannya itu mencegah lebih baik daripada apa, mengobati, ya, mencegah, barakallahu fikum, lebih baik daripada mengobatinya. Kalaupun ternyata membutuhkan obat, maka dia menggunakan obat itu bimiqdar, ya, ya, sebutuhnya saja. Wa yambaghi alla yatawalla dhalik illa 'arifun wa tabibun hadik. Namun seharusnya yang melakukan itu semua adalah seseorang yang punya pengetahuan atau berpengetahuan, dokter yang hadik, yang pintar. Dokter yang pintar kan mahal sekali, ya. Ya, taruhlah dia hadik di sini, spesialis, ya, barakallahu fikum, ya, lumayan mahal kalau kita berangkat ke seorang dokter yang spesialis. Makanya, ya, apa namanya, ilmu terkait dengan bekam tadi itu, tatok punggung, apalagi, dengan itu semua, insyaAllah mudah dipelajari, barakallahu fikum. Wa'lam anna tibal hawa wa nadhafatal badani wasiyab walbu'da anir rawaihil khabithati khairu aunin ala sihhati. Ketahuilah, kata beliau, bagusnya al-hawa, yaitu udara, ya, bersihnya badan, pakaian, jauh dari bau-bau yang khabitha, yang jelek, itu adalah penolong pembantu, ya'aun ala sihah, atas kesehatan. Udara, barakallahu fikum, ya, itu sangat membantu untuk kesehatan fisik. Barakallahu fikum. Ya, insyaAllah, juga hawa yang ada di Sumbawa ini sangat membantu sesungguhnya. Bagi titik-titik, biar Ustaz Aban yang akan jawab nanti. Ya, barakallahu fikum. Wa kadzalika ar-riyadati al-mutawassitati, demikian juga olahraga yang ya sedang-sedang. Kan ada olahraga ya sampai ya memompa jantung yang sangat sehingga keluar batas. Barakallahu fikum, ya jangan. Ya. Jadi riyadhah al-mutawassitah, ya pertengahan yang dibutuhkan oleh fisik, apalagi bela diri, ya keluar keringatnya, barakallahu fikum, itu sangat-sangat. Ya bagi yang syebeh-syebeh, kalau bahasanya Pak Dokter, ya untuk lari saja sudah berat, lari loh ya, untuk yang syebeh-syebeh, bahasanya sudah syebeh belum? Hah? Ya, Abah Pak Ruzli, itu lari sudah tidak bisa itu. Seumuran dia, kata Pak Dokter, karena beliau dulu mengingatkan ke saya ya, sudah tidak bisa lari-lari Ustaz. Ya, barakallahu fikum, ya paling-paling jalan, kemudian renang, beliau sangat menganjurkan gitu. Ya, dan tentu kalau antum coba ya jalan kemudian renang, insyaAllah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, fa innaha tuqawwil a'dha, karena ini akan bisa menguatkan al-a'dha, fisik, ya organ tubuh kita menjadi kuat, barakallahu fikum. Wal a'sab, juga syaraf akan menjadi kuat. Wal autar, ya urat-urat yang ada, barakallahu fikum. Wa tuzilul fudhalat, dan akan bisa menghilangkan sesuatu yang memang dari tubuh ini harus dibuang. Ya, sesuatu yang memang, barakallahu fikum, harus dibuang. Ini fudhalat namanya, kelebihan. Wa tahdhimul aghdhiyata tsaqila, dengan riyadhah itu akan bisa menghancurkan makanan-makanan aghdhiyah tsaqilah yang berat. Tsaqilah yang berat, barakallahu fikum, di tubuh. Ya. Makanya kalau antum ketemu sama Pak Dokter misalkan, ya apalagi Pak Dokter Zaiful, ya mesti ada istilah ini, makanan berat ini bagi tubuh. Ya. Ini ringan, barakallahu. Memang ada. Wa tahdhimul aghdhiyata tsaqila, dengan berolahraga itu akan bisa apa namanya menghancurkan makanan-makanan yang berat. Ya. Makanya terus abnai, ya semangat olahraga, barakallahu fikum. Wa tafasil tib ma'rufatun indal athibba, rincian-rincian terkait dengan kesehatan itu memang sesuatu yang dimengerti, ada ilmunya di sisi para dokter. Walakin hadihil usul allati dzakarnaha yahtaj ilaiha kullu ahadin. Allahu Akbar. Namun konsep-konsep dasar ini yang kita sebutkan sangat dibutuhkan kullu ahadin, setiap orang. Ya. Setiap orang, barakallahu fikum, sangat-sangat membutuhkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imamul Bukhari dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa'u fi thalathin. Obat itu ada pada tiga, di antaranya ada pada tiga hal. Syartatu mihjamin. Sayatan, apa namanya? Bekam. Ya, sayatan bekam. Kadang ada yang apa namanya, ya kalau enggak harus pakai sayatan. Benar kan, enggak semuanya berani ya. Kalau yang pakai itu kan lebih. Yang penting, barakallahu fikum, mengeluarkan darah. Ya. Au syarbata asal. Syarbatu asalin. Yaitu minum apa? Asal ya Aba Fatimah. Hah? Mahal madu apa murah di Sumbawa? Murah. Hai. Ya beda kan penilaian. Kalau dulu mahal, kalau sekarang murah. Ya. Abu Dani yang bisa dan Abu Dani. Jadi perbedaan beliau sekarang dulu murah, mahal, sekarang murah. Jazakallahu khair. Au kayyati binarin. Kayyatin binarin. Atau dengan apa? Kai binarin, dengan api. Memang ada barakallahu fikum. Ya, pengobatan melalui besi yang dibakar. Lalu mengobati pada tempat yang sakit. Dulu kita masih kecil, sudah ada di sebuah kampung yang tidak jauh dari kampung kita, ada orang yang nanti datang ke situ untuk diobat kai tersebut. Walaupun dari pembahasannya ada dari sisi ya afdoliyahnya untuk ditinggalkan. Artinya boleh, barakallahu fikum. Wa fil habbati sauda syifaun min kulli da. Ya, para pedagang, barakallahu fikum, ini sering disampaikan ini biar ya Ustaz Rifai. Dalam habbatus sauda itu obat dari segala penyakit. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keberikutnya al-udul hindi fihi sab'atu ashfiyah. Ud ini tidak tahu apa-apa setelahnya itu bentuknya ya. Ya. Apa? Namanya? Kayu dari India ya. Lah itu. Namanya apa? Iya. Jadi ud itu kayu. Berasal dari India. Ya. Fihi sab'atu ashfiyah, padanya pengobatan ada tujuh. Padanya obat. Yusa'id minal udra. Satu. Terkait dengan tenggorokan udra. Ya. Masukkan. Barakallahu fikum, menyelesaikan dari penyakit tenggorokan. Ya, bermacam-macam penyakit. Wa yuladdu min dhatil janab. Akan bisa mencegah dari penyakit janab, yaitu lambung. Ya. Di Kalimantan ditemukan apa? Kayu bajaka. Bajaka ya? Iya. Obat. Sudah. Ya, dari tinjauan kedokteran ya memang. Ada kandungannya. Apalagi ya. Apa namanya. Daun bidara. Daun apa. Kelor. Wah luar biasa itu. Barakallahu fikum. Kata beliau. Al-huma min fa'i jahannam fabriduha bilma'. Yaitu panas itu dari paiknya jahannam. Embusan. Artinya barakallahu fikum. Panasnya jahannam. Maka obatilah dia atau dinginkanlah dia bilma, dengan air. Ya memang ada barakallahu fikum. Panas yang sangat itu. Yang memang butuh pendingin seperti ini. Wa rukhasa fir ruqyati min al-'ain wal humah wan namlah. Demikian juga diberikan keringanan untuk meruqyah dari penyakit ain, mata jahat, kemudian humah yaitu panas, wan namlah gigitan, barakallahu fikum tawon, ya gigitan tawon semut. Wa idza staghsiltum minal aini faghsilu, apabila kalian diminta untuk mandi dari penyakit al-ain, maka mandilah kalian. Wa naha 'anid dawa'il khabith. Wa naha 'anid dawa'il khabith, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang dari obat yang jelek. Khabith. Apa saja bentuknya khabith, jangan dijadikan obat. Wa amara bi khidhabir rijlain liwaja'ihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengkhidhab. Ya. Apa kalau bahasa kita, Syekh Mughbir rahimahullah sering memakai ini. Kita lihat, ya kita tidak tahu kalau itu adalah sebuah obat ya. Khidhab itu apa? Ustaz. Menyelupkan kaki dengan warna, memang ada, barakallahu fikum, ya, apa namanya, Ustaz? Abang, ya kalau sekarang untuk mempercantik kan hina itu, ya sejenis itu, tapi ini obat ya, khidab itu, kemudian di kaki, dan Syekhuna Mughbir rahimahullahu ta'ala sering menggunakannya, barakallahu fikum, khidab ini, ya, kayaknya kita belum pernah menemukan khidab di Indonesia. Jenisnya juga bagi apa? Apa hanya ada di Saudi dan seterusnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini diantaranya nas-nas yang menjelaskan tentang obat, barakallahu fikum. Ya, diantaranya nas-nas menjelaskan terkait dengan obat. Artinya bahwa seseorang berobat itu tidak menyelisihi syariat satu, dan tidak pula mengurangi tawakal seseorang. Bahkan itu merupakan wujud tawakalnya seseorang, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun terkait dengan persoalan mimpi, ya perlu kita mengerti adabnya, akan beliau jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.